Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى في صفحة 53 بعد هلمن ينقلم بلوتية. فالذين اختاروا تلك الصلاة التي هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها المخلوق لنفسه فضلا أن يرضى بها الخالق على هذه الصلاة التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهما هم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعبده على الإيمان به وتصديقه. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, selanjutnya, maka mereka-mereka yang memilih sholat yang seperti itu, yang sesungguhnya pada hakikatnya sholat mereka itu istihza, hanya olok-olok terhadap yang disembahnya, tidak diridhoi oleh makhluk pada dirinya, apalagi akan diridhoi oleh Al-Khaliq. Mudah-mudahan masih ingat, ini adalah pembahasan kemarin, pada pertemuan yang lalu, Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana ibadahnya mereka kaum Yahudi dan Nasara. Khususnya Nasara dalam hal ini. Yaitu yang mereka beribadah tanpa toharah. Sehingga kalaupun ada kotoran najis, ada air seninya di baju mereka atau di celana mereka, itu tidak peduli mereka. Bahkan sambil buang air pun boleh. Tidak ada larangan di agama mereka. Kedua, juga kejelekan cara ibadah mereka adalah boleh ngobrol. Sehingga di gerejanya yang katanya sedang sholat, mereka ngobrol bagaimana khomer yang di sana harganya udah naik apa turun dan sebagainya. Bicara khomer, bicara tentang diskotik, bicara tentang apapun dalam keadaan sedang ibadah. Maka selanjutnya Ibnu Qayyim berkata di paragraf ini, mereka yang memilih sholat yang seperti itu. Yang ternyata hakikatnya adalah hanya olok-olok kepada Allah SWT. Memilih sholat tersebut yang makhluk saja enggak ridho dengan cara penghormatan seperti itu, apalagi Al-Khaliq. Mereka justru memilih sholat itu ala hadihis salah, lebih memilih sholat seperti itu daripada sholat yang diajarkan dalam Islam. Yang harus dengan taharah, bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil, harus dalam keadaan suci pakaiannya, tempatnya dan badannya, yang tidak boleh berbicara dalam salat kepada siapapun, khusyuk menghadap kiblat dan seterusnya. Mereka justru memilih salat yang seperti mereka lakukan, yang banyak kejelekan-kejelekannya, bahkan bisa dianggap istihza. Itu yang lebih mereka pilih daripada salat yang sempurna yang diajarkan dalam Islam. Allati law 'uridat 'ala man lahu adna muskatin min 'aqlin la dhahara lahu tafawut bainahuma. Yang kalau saja salat Islam ini ditunjukkan pada orang yang sedikit saja punya kecerdasan, sedikit saja punya akal, asal tidak gila saja, tunjukkan, salatnya Islam seperti ini, salatnya mereka seperti ini, bagaimana menurutmu? Niscaya orang yang berakal tadi akan berkata bahwa keduanya sangat jauh berbeda. At-tafawut bainahuma, perbedaan antara keduanya sangat jauh. La dhahara lahu at-tafawut bainahuma, akan tampak perbedaannya. Salat yang ini lebih suci, yang sana masih kotor. Yang ini dalam keadaan bersih pakaian badan dan tempatnya, mereka tidak peduli dengan itu. Dalam keadaan di sini tidak boleh berbicara dengan pembicaraan manusia, sedangkan di sana ngobrol mereka dengan seenaknya. Maka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memilih salat seperti itu daripada salatnya Islam, merekalah yang memilih takdziba rasulihi, humul ladzina ikhtaru takdziba rasulihi wa 'abdihi 'ala al-imani bihi wa tasdiqihi. Tentunya wajar kalau mereka lebih memilih untuk mendustakan Rasulnya dan hamba Allah yang diutus pada mereka daripada untuk mengimaninya dan membenarkannya. Barakallahu fikum. Faedahnya sangat jelas. Wa Ibnul Qayyim ingin menggambarkan bahwa mereka memang senang yang jelek-jelek. Mereka lebih senang salat yang jelek daripada salat yang sempurna. Maka wajar kalau mereka memilih pendustaan terhadap Rasul daripada mengimaninya. Fal'aqil idza wazana baina makhtaruhu wa raghabu fihi wa baina ma raghabu anhu tabayyana lahu anna al-qauma ikhtaru ad-dalalata 'ala al-huda. Orang yang berakal jika membandingkan antara apa yang mereka pilih dan apa yang mereka sukai dengan apa yang mereka tidak sukai, maka akan jelaslah bahwa kaum tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Ini kalau kita bandingkan, orang yang berakal membandingkan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka tolak, mereka memilih sholat yang lebih tepat dikatakan istihza, mereka lebih sukai daripada sholat yang sempurna. Mereka lebih memilih keyakinan yang tidak masuk akal daripada keyakinan yang masuk akal, yaitu tentang masalah keyakinan anak Tuhan yang mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa. Maka kaum tersebut jelaslah memilih kesesatan daripada petunjuk. Wal ghayya 'ala ar-rasyad. Kaum tersebut lebih memilih kesesatan, penyimpangan-penyimpangan daripada petunjuk dan bimbingan. Wal qabih 'ala al-hasan. Berarti kaum tersebut lebih memilih yang jelek daripada yang baik. Memilih yang batil daripada yang hak. Wa annahum ikhtaru min al-aqaidi abtalaha. Berarti mereka lebih memilih keyakinan yang sangat batilnya. Wa min al-a'mali, dan memilih amalan-amalan aqbahaha yang sangat jeleknya. Wa atbaqa 'ala dhalika asaqifatuhum, dan sungguh mereka sepakat seluruh uskup-uskup mereka. Wa batarikatihim, demikian pula sepakat atau batarikatuhum, asaqifah dari uskup mereka, batarikah karena mereka menjuluki pula tokoh-tokoh agama dengan bitrik. Bitrik jamaknya batarikah. Warahbanuhum, dan juga sepakat rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Fadlan an awamihim wasaqatatihim. Kalau tokoh-tokohnya saja, pendeta-pendetanya saja, uskup-uskupnya saja, ahli ibadahnya saja sepakat dengan kesesatan tadi, apalagi orang awamnya. Orang awam hanya ikut-ikutan pada tokohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kaum Nasrani. Faslun. Walam yaqul ahadun minal muslimin inna man dakartum min saghirin wa kabirin wa dhakarin wa untha wa hurrin wa abdin wa rahibin wa qissisin kulluhum tabayyana lahul huda bal aktharuhum juhal bimanzilatid dawabis sa'imah mu'raduna ala talabil huda fadlan an tabyinihi lahum. Lam yakul ahadun minal muslimin, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, tidaklah yang kalian sebut tadi semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang laki maupun yang perempuan, yang merdeka maupun budak, ahli ibadah atau ahli ilmu mereka, kulluhum tabayyana lahul huda, bahwa mereka semuanya terbimbing dengan petunjuk. Bal aktaruhum juhal, bahkan kebanyakan mereka orang-orang bodoh, bimanzilatid dawabis sa'imah, yang kedudukannya seperti binatang ternak. Mu'raduna an talabil huda, yang mereka harusnya meminta petunjuk, meminta bimbingan. Fadlan an tabyinihi lahum, apalagi penjelasannya. Wahum muqalliduna li ru'asaihim, mereka taklid, hanya membebek dengan tokoh-tokohnya. Wa kubara'ihim, kepada pembesar-pembesarnya. Wa ulama'ihim, kepada tokoh-tokoh ulamanya. Wahum aqallul qalil, sedangkan mereka sangat sedikit. Wahumul ladhina akhtarul kufra, dan mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ba'da tabayyunil huda, setelah jelasnya petunjuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka berbicara tentang jumlah, kita katakan justru mayoritas kalian sudah masuk Islam dulu. Sejak kalian belum lahir, bapak kalian belum lahir, bapak-bapak kalian belum lahir, nenek moyang kalian belum lahir. Yaitu di zaman Rasulullah SAW, ketika dakwah Islam ini datang, mereka semua masuk Islam, kecuali hanya sedikit yang tersisa. Yang sedikit itulah yang lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Berarti kalian yang ada sekarang, wahai kaum Nasara, adalah sisa-sisa orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan. Sisa-sisa orang yang tidak mau mendapatkan bimbingan. Wa ayyu iskalin yaqa' lil 'aqli fi dhalik. Maka mana iskalnya? Mana susahnya untuk dipercaya bagi akal yang sehat yang seperti ini? Artinya sangat wajar kalau kalian menentang Islam dengan sekeras-kerasnya. Karena kalian ini sisa dari mereka-mereka yang tidak mau beriman. Mayoritas kalian sudah beriman dulu. Sudah tidak lagi bersama kalian, sudah masuk Islam, sudah menjadi muslimin. Ayo iskal. Maka apa kesulitannya untuk menerima berita yang seperti itu? Falam yazal finnasi man yakhtarul batil. Dan masih ada terus di tengah manusia, orang-orang yang memilih kebatilan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih ingat pembahasannya di halaman-halaman sebelumnya. Bahwasannya Ibn Qayyim sedang membahas ucapan mereka. Lihatlah. Tentang Islam, siapa yang mau percaya pada Islam? Hampir-hampir tidak ada yang percaya pada kalian. Nah, kita jawab. Kita jawab, justru kalian itu sisa yang tidak mau percaya, karena kalian sisa yang paling jelek. Karena yang baik-baik sudah masuk Islam semuanya. Dulu tidak ada Islam sama sekali. Iya kan? Sebelum datang Rasul alaihissalam, yang ada hanya Yahudi dan Nasrani. Mereka lah mayoritasnya. Dan Majusi, Romawi, dan Persia. Taib, mana Islam? Gak ada. Tapi kemudian datang Islam membawa bimbingan hidayah. Diturunkan wahyu, diutus seorang Rasul. Maka mereka semua masuk Islam sehingga Islam bisa menjadi mayoritas. Dari kalian, dari orang-orang yang pingin dibimbing. Orang-orang yang dalam keadaan sadar bahwa mereka salah, keliru. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau orang-orang yang memilih kebatilan, tentunya mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Dan itulah sisa-sisa Nasrani dan Yahudi tadi, yang kemudian sampai hari ini masih ada saja. Falam yazal finnasi man yakhtarul batil. Masih ada saja manusia yang lebih memilih kebatilan. Senang sama yang jelek daripada yang baik. Faminhum man yakhtaruhu jahlan. Di antara mereka ada yang memilih kebatilan karena bodoh. Wa taqlidan, atau karena taqlid, ikut-ikutan. Liman yuhsinu dhann bihi, ikut-ikutan kepada orang yang mereka berprasangka baik kepadanya. Wa minhum man yakhtaruhu ma'a ilmihi bi butlanihi kibran wa 'uluwa. Ada juga golongan lain yang menentang dan memilih kebatilan padahal tahu itu batil, karena sombong, karena merasa tinggi. Ini barakallahu fikum sebab-sebab mereka menolak kebenaran dan lebih memilih kebatilan. Sebagian mereka jahlan, bodoh, enggak mengerti. Sebagian mereka taklidan, ikut-ikutan. Dan sebagian mereka memilih batil dalam keadaan sadar itu batil. Kibran wa uluwa. Karena kesombongannya. Seperti dalam ayat Allah, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya. Padahal mereka yakin. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan sombong. Wa minhum man yakhtaruhu tam'an wa ragbatan fi ma'kalin au jahin au riasa. Ada juga jenis yang berikutnya. Di antara mereka ada yang memilih kebatilan. Tam'an wa ragbatan fi ma'kal. Karena keinginan dan tamak untuk mendapatkan makanan, kedudukan, pakaian, riasa, kepemimpinan, yakni dunia, karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Taib, ada juga wa minhum man yakhtaruhu hasadan wa baghya. Ada pula yang memilih kebatilan karena dengki, hasadan, karena iri, dan karena baghi, karena kedzaliman. Wa minhum man yakhtaruhu mahabbah atau mahabbatan fi suratin wa isqan. Di antara mereka ada yang memilih kebatilan, tidak mau menerima kebenaran karena urusan cinta. Cintanya bukan cinta murni, tetapi cinta yang dikatakan isyik. Isyik itu cinta birahi. Cinta birahi. Karena dia sangat cinta dengan kekasihnya yang Nasrani, maka dia walaupun tahu Islam itu hak, dia tetap menjadi Nasrani demi wanitanya. Wa minhum man yakhtaruhu khasyatan. Ada pula yang memilih kebatilan sehingga menentang kebenaran karena khasyah, rasa takut. Ada yang mengancamnya, ada yang menekannya, dan seterusnya. Wa minhum man yakhtaruhu rahatan wa wada'atan. Ada pula yang memilih kebatilan, meninggalkan kebenaran karena mencari rahah, wada'ah. Apa itu rahah dan da'ah? Pengen santai. Kalau Islam nanti harus sholat 5 waktu, nanti harus puasa Ramadan, nanti harus haji, nanti harus begini. Ah, asal Nasrani. Udah, gak ada tugas apapun. Datang ke gereja juga gak harus. Mereka merasa bebas di dalam agama Nasrani. Berarti mereka memilihnya karena hawa nafsu, rahatan wada'ah. Falam tanhasir asbabu ikhtiyaril kufri fi hubbir riyasah wal ma'kalah la ghair. Tidak terkurung, yang tidak terbatas. Sangat banyaknya sebab-sebab orang memilih kekafiran, memilih kebatilan daripada kebenaran. Apakah karena cinta riyasah, cinta kepemimpinan, atau urusan makanan, urusan perutnya, urusan dunianya? Tidak lain karena itu. Bukan karena ilmu, kalau ini benar, ini salah, maka saya pilih yang benar, ketinggalkan yang salah. Bukan. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang mereka dalam keadaan sadar kalau yang mereka jalani salah. Tetapi karena takut kehilangan makan, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan ini, takut ditekan, takut diancam, dan lain-lain, maka mereka tetap di atas kebatilan walaupun sadar itu batil. Kemudian berkata Ibnul Qayyim pada pasal berikutnya, faslun. Wa ammal mas'alatu tsaniyah. Pasal. Adapun masalah yang kedua. Wa hiya qawlukum hab annahum ikhtaru al-kufra lidhalik fa hal ittaba' al-haqqa man la ri'asata lahu wa la ma'kalah imma ikhtiyaran wa imma qahran. Fa jawabuhu min wujuh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, masalah kedua adalah ucapan kalian. Hab annahum mukhtarul kufra lidhalik. Anggap kalau mereka memilih kekafiran dalam hal itu. Fahalat tabal haqqa man la ri'asata lahu wa la ma'kalah. Harusnya kan yang tidak punya kepemimpinan, yang tidak membutuhkan makanan, mestinya mereka ikut Islam dong. Imakhtiaron, bisa jadi dengan pilihannya sendiri. Wa imakohron, atau dipaksa. Kenyataannya toh tidak. Begitu kata mereka. Bagaimana jawabnya? Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Fajawabuhu min wujuh. Maka jawabannya dari beberapa sisi. Salah satunya. Anna qad bayanna. Anna aktharu man dakartum qad amana bir rasul. Kami sudah jelaskan. Bahwa kebanyakan dari kalian. Yang dulu-dulu. Sudah beriman kepada Rasul. Kalian hanya sisanya yang belum beriman. Semua yang kalian sebutkan, qad amana bir rasul, semuanya sudah beriman kepada Rasul, wa saddaqahu, dan membenarkannya, ikhtiaran, la ittiraran. Bahkan mereka semua memilih Islam dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Wa aktsaruhum ulul uqul, bahkan kebanyakan mereka orang-orang cerdas. Ulul alham, ulul ahlam, wal ulum, orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, orang-orang yang jauh pandangan. Kebanyakan mereka orang-orang cerdas. Mimman la yuhsihim illallah. Yang jumlahnya, banyaknya, enggak akan ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Karena sangat banyaknya. Silakan pikirkan oleh otak yang cerdas. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasul berdakwah kepada Tauhid, ada berapa orang Islam di sana? Gak ada. Ya justru orang Islam yang ada adalah dari kalian yang sudah beriman. Dari Yahudi, dari Nasrani, dari musyrikin Quraisy, dari orang Majusi. Yang mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan kesadaran mereka sendiri. Dengan kesadaran mereka sendiri. Bukan terpaksa. Faruqatul Islam. Innaman tasyarat fi syarq wal maghrib bismi aktsarit tawaif. Maka daerah Islam ini semakin luas ke timur dan ke barat. Dengan keislaman mereka. Siapa? Aktsarut tawaif. Dengan keislaman mereka sekian banyak taifah-taifah, kelompok-kelompok. Kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok Majusi, kelompok musyrikin, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Fadakhalu fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Hatta saral kufar ma'ahum tahta dhillati was-saghar. Hingga akhirnya orang-orang yang kafir tinggal sedikit dan terhina. Rendah, di bawah. Di bawah kekuasaan Islam. Di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan menjadi minoritas. Apa maknanya? Maknanya, saudara-saudara kalian dulu kaum Nasrani, semuanya sudah masuk Islam. Kalian ketinggalan. Saudara-saudara kalian dari kalangan Yahudi, semuanya sudah masuk Islam. Tinggal sisa kalian ketinggalan. Waqad bayyana annalladzina aslamu minal Yahudi wal Nasara wal Majusu was-Sabiina aktsar minalladzina lam yuslimu. Dan sudah kita jelaskan pula bahwa orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, walaupun dari kalangan ataupun dari kalangan Majusi dan Sabiin, itu justru mayoritas. Aktsar minalladzina lam yuslimu, mereka lebih banyak daripada yang tidak masuk Islam. Kaum Nasrani lebih banyak yang masuk Islam daripada yang tidak. Kaum Yahudi lebih banyak yang masuk Islam daripada yang tidak. Kaum Majusi banyak yang masuk Islam daripada yang tidak. Kaum musyrikin, kaum sabiin, banyak yang masuk Islam daripada yang tidak. Wa annahu innama baqiya minhum aqallul qalil. Dan bahwasanya enggak ada yang tersisa dari mereka kecuali sangat sedikit, minoritas. Wa qad dakhala fi dinil islami min muluki at-tawaif wa ru'asaihim. Dan sudah masuk Islam dari raja-raja mereka, kelompok-kelompok mereka, dan tokoh-tokoh mereka. Di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Khalqun kathir. Sekian banyak para raja. Sekian banyak para tokoh-tokoh Nasrani, Yahudi. Sudah masuk Islam. Wahada malikun nasara ala iklimil Habasyah. Contohnya, Raja Nasrani di iklimil Habasyah. Di zaman Nabi SAW. Lama tabayana lahu annahu Rasulullah. Amana bihi. Ketika sudah jelas baginya bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, maka Raja Najasyi amana bihi, beriman dengannya. Wa dakhala fi dinih, dan masuk ke dalam agamanya, dalam agama Islam. Wa awa ashabahu, bahkan melindungi sahabat-sahabat Rasulullah SAW di Habasyah. Wa mana'ahum min a'daihim, dilindungi dan dihalangi dari musuh-musuhnya. Wa qisatuhu ashhar min an tudzkar, dan kisahnya sudah terlalu terkenal untuk diceritakan. Kisah Raja Najasyi ashhar min an tudzkar, terlalu masyhur untuk kita ceritakan di sini. Bahkan tinggal dilihat saja ke sana. Apa yang ada di sana? Apakah masih ada sisa-sisa Nasrani? Sedikit sekali. Padahal tadinya kerajaan Nasrani. Walamma mata a'lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bis-sa'ah alati tuwfiya fiha. Ketika Raja Najasyi wafat, maka Rasulullah SAW memberikan berita itu kepada para sahabatnya waktu wafatnya persis. Alati tuwfiya fiha wa bainahuma masirata syahrin. Padahal jarak antara Madinah dengan Habasyah itu harus menempuh perjalanan 1 bulan. Tetapi ketika Raja Najasyi wafat, saat itu juga Rasulullah SAW mengkhabarkan telah wafat hari ini Raja Najasyi. Dan Rasulullah SAW khabarkan bahwa dia sudah masuk Islam. Thumma kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Nabi mengajak para sahabatnya ke lapangan salat untuk salat jenazah. Menyolatkan Raja Najasyi. Dan itu salat ghaib pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah menyolatkan Raja Najasyi. Farawa Zuhri, An Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi, An Salamah, An Ummi Salamah, Zawjin Nabi SAW qalat. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Lamma nazalna ardul Habasyah, jawarna biha khairajarin An-Najasyi." Ketika kami singgah di bumi Habasyah, kami diterima oleh sebaik-baik tetangga, sebaik-baik yang menerima kami di sana, yaitu An-Najasyi. Aminna ala dinina. Maka kami pun merasa aman dengan agama kami. Wa abadna Allah. Dan kami beribadah pada Allah di sana. La nu'za. Kami tidak disakiti, tidak diganggu. Wa la nasma' syai'an nakrahuhu. Kami tidak mendengar apapun yang mengganggu. Falamma balagha dhalika Quraisyan. Ketika terdengar berita itu kepada Quraisy, i'tamaru ala an yab'atsu ila an-Najasyi hadaya. Mereka mengadakan kesepakatan untuk mengutus kepada Raja Najasyi utusan-utusan membawa hadiah-hadiah. Mimma yustatraf min mata'i Makkah, dari perkara-perkara yang pantas untuk diberikan pada mereka dari perbendaharaan Makkah. Wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha al-udun. Dan yang paling menakjubkan untuk mereka, yakni paling menarik buat mereka, orang-orang Najasyi, orang-orang Habasyah, adalah perhiasan atau perabotan dari kulit. Fajama'u lahu uduman katsira. Maka mereka pun membawa perangkas atau perkakas dari kulit tadi ke Najasyi. Walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdaw lahu hadiyah. Tidaklah tersisa dari bitrik-bitrik mereka, tokoh-tokoh agama mereka, kecuali diberi hadiah tersebut. Suma ba'athu bidzalika ma Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kemudian diutuslah bersama Abdullah ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi dan Amr ibn al-As, wa amaruhuma amrahum. Maka mereka pun diperintah dengan perintah. Tentunya sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qalu lahuma, mereka orang Quraisy berkata pada utusannya, idfa'a ila kulli bitriqin hadiyatahu, berikanlah kepada setiap bitriq hadiahnya. Qabla an tukallimun Najasyi, sebelum kalian mengajak bicara Raja Najasyi, fihim, tentang mereka. Tsumma qaddimu ila an-Najasyi hadayahu, baru kemudian berikan kepada Raja Najasyi hadiah-hadiahnya. Baru tsumma saluhu, kemudian tanyakan. An yusallimahum ilaikum qabla an yukallimahum. Kemudian mintalah agar mereka menyerahkan orang-orang tersebut sebelum engkau membicarakan tentang mereka. Artinya, jangan bicara tentang agama dulu. Minta kembalikan orang-orang itu kepada kami. Qalat, Ummu Salamah menceritakan. Fakharaja faqadima 'ala an-Najasyi. Maka keduanya datang menemui Raja Najasyi. Wa nahnu 'inda bi khairi darin. Wa nahnu 'indahu bi khairi darin. Sedangkan kami berada di sisinya di sebaik-baik tempat. Wa 'inda khairi jiwar, dengan sebaik-baik tetangga. Falam yabqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Tidak tersisa satu bitriq pun kecuali diberikan kepadanya hadiah-hadiahnya. Qabla an yukallima an-Najasyi, sebelum mengajak bicara Najasyi. Ini sesuai dengan perintah dari Quraisy. Thumma qala, kemudian keduanya berkata, likulli bitriqin, kepada setiap bitriq, innahu qad saba ila baladil malik minna ghilman. Sesungguhnya telah murtad keluar dari agama kami, orang-orang kami, ke negeri kalian. Ghilman, sufaha, katanya, kata mereka, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dangkal ilmunya. Faraqudina qaumihim, yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, dan tidak mau pula memasuki agama kalian. Waja'u bidinin mubtada, mereka mengada-adakan agama baru. La na'rifuhu nahnu wala antum, yang kami tidak kenal, kalian pun tidak tahu. Waqad ba'athana ilaika fihim ashrafu qaumihim, dan telah diutus kepadamu tentang dari mereka orang-orang mulianya dari kaum mereka. Wa min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim, artinya kami diutus oleh tokoh-tokoh mereka, bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, kabilah-kabilah mereka, kerabat-kerabat mereka. Litaruddahum ilaihim, agar kami mengembalikan mereka. Fa idza kallamna al-malik fihim fa ashiru alaihi bi an yusallimhum ilaina, maka wahai bitrik, ini di setiap bitrik diajak bicara dengan sama. Maka kalau nanti raja kami ajak bicara tentang ini, kalian semua menyetujui raja tersebut. Ashiru ilaihi, isyaratkanlah pada raja agar menyerahkan mereka kepada kami. Wala yukallimhum, dan jangan ajak bicara mereka. Fa inna qaumahum a'la bihim 'ainan, karena kaum mereka lebih tajam matanya, ini pandangannya. Wa 'alam bima 'abu 'alaihim, dan lebih tahu tentang kekurangan-kekurangan mereka. Faqalu na'am, semua bitrik tadi walaupun ditemui satu persatu jawabannya sama, na'am. Ikhwan ibn na'azakumullah, sebagai catatan, perhatikanlah pesan dari tokoh-tokoh Quraisy dan apa yang disampaikan pada setiap bitrik. Ada yang perlu kita perhatikan, yaitu kalimat la tukallimuhum, la tukallimuhum. Jangan ajak bicara mereka, jangan ajak bicara mereka. Artinya orang-orang Quraisy tahu, kalau kaum muslimin tadi, para sahabat tadi diajak bicara, mereka akan mengeluarkan ayat-ayat, akan mengeluarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan niscaya mereka akan terpengaruh. Itu kekhawatiran orang Quraisy. Karena merasa, setiap orang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sering terpengaruh. Maka mereka takut. Jangan ajak bicara mereka. Kirimkan saja kepada kami secara langsung. Karena kaumnya lebih tahu tentang mereka. Kaumnya lebih ngerti kekurangan-kekurangan mereka. Ila akhirih. Thumma innahuma qarraba hadayahum ila Najasyi. Kemudian dua orang tadi mengantarkan hadiah-hadiahnya ke raja. Faqabilaha minhum, diterima dari mereka oleh raja tersebut. Thumma kallamahu, kemudian keduanya berkata, faqala lahu, ayuhal malik, wahai tuan raja, innahu qad saba ila baladika, sesungguhnya ada kaum kami yang melarikan diri, murtad dari agama kaumnya ke negerimu. Orang-orang dari kami, anak turunan kami, sufaha, orang-orang bodoh, faraku dina kaumihim, yang meninggalkan agama kaumnya, walam yadkhulu fi dinik, dan tidak mau mengikuti agamamu. Ja'u bidinin mubtada, mereka mengada-adakan satu agama baru. Kami tidak kenal dan engkau pun tidak kenal apa agama apa itu. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim, dan telah mengutus kami orang-orang mulia dari kaumnya. Dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka, kabilah-kabilah mereka, litaruddahum, untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Fahum a'la bihim 'ainan, karena mereka, kaumnya, lebih tajam pandangannya, lebih tahu tentang orang-orang tersebut. Wa alam bima'abu, dan mereka lebih tahu tentang aib-aib, kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Wa atabuhum fi, dan mereka mencercanya. Qalat, berkata Ummu Salamah, walam yakun syai'un abghadu ila Abdillah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As min an yasma'an Najasyi kalamahum. Ini yang saya katakan tadi, catat baik-baik dan fokus padanya. Kata Ummu Salamah, walam yakun syai'un abghadu ila Abdillah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As, dan tidaklah ada sesuatu yang paling mereka tidak suka, dua utusan tadi, melainkan kalau sampai Raja Najasyi mendengar ucapan para sahabat. Jangan sampai raja mendengarkan ucapan para sahabat tadi, kaum muslimin. Faqalat batariqatihi, faqalat batariqatuhu, berkatalah para bitriq di sekitarnya, sadaku ayuhal malik, mereka benar wahai tuan raja. Kaumum a'la bihim aynan, kaum mereka lebih mengerti tentang mereka. Wa alam bima'abu alaihim, mereka lebih tahu tentang kekurangan-kekurangan kaumnya. Fa aslimhum, serahkan mereka. kepada dua orang ini. Liyaruddahum ila biladihim, agar mengembalikan mereka ke negerinya dan ke kaumnya. Qalat, kata Ummu Salamah, faghadiban Najasyi. Raja Najasyi marah. Kemudian berkata, la Allah, idan la uslimuhum ilaihima. Wala akadu aqwamun jaruni wa nazalu bi biladi wa ikhtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'aluhum. Kata Raja Najasyi dengan marah, tidak demi Allah, kalau begitu aku tidak akan serahkan mereka. Mereka singgah di negeriku. Mereka memilih aku di atas selainku, yang memilih aku daripada yang lainnya. Hingga aku tidak akan serahkan sampai aku tanya ada apa dengan mereka. Sampai aku dengarkan apa alasan mereka. Amma yaqulu hadani fi amrihim. Aku akan tanyakan tentang apa yang diucapkan oleh dua orang ini. Fa in kanu kama yaqulan. Kalau ternyata seperti apa yang dikatakannya, aku akan serahkan mereka. Waradattuhum ila qaumihim. Aku akan kembalikan mereka ke kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dhalik. Kalau ternyata tidak seperti itu, mana'tuhum minhuma, kami akan tolak dan kami akan tahan di sini. Wa ahsantu jiwarahum, aku akan sikapi dengan baik. Dan aku akan beri perlindungan pada mereka. Demikian ucapan An-Najasyi. Qalat, beliau melanjutkan ceritanya, kisahnya, thumma arsala ila ashabi Rasulullah SAW. Kemudian diutuslah kepada para sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah tadi, dipanggil mereka, falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Ketika mereka sudah berkumpul, thumma qala ba'duhum li ba'd, ma taquluna lirrajul idza ji'tumuhu? Qalu naqulu wallahi ma 'alimna wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ka'inan fi dhalika ma huwa ka'in. Ditanya sebagian pada mereka, ini sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, mata kuluna lirajul, kita mau bilang apa nanti kepada raja kalau ternyata kita dihadapkan pada raja? Qalu, kata para sahabat yang lain, kita akan katakan sesuai dengan apa yang kita tahu. Kita akan katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, apapun yang akan terjadi. Kata mereka, falamma ja'uhu, setelah benar-benar datang, waqad da'a an-Najasyi asaqifatahu, dan Raja Najasyi sudah memanggil uskup-uskupnya, fanasharu masahifahum, mereka sudah buka mushaf-mushaf mereka, sa'alahum, maka Najasyi bertanya, faqala ma hadad din alladhi faraqtum fihi qaumakum, agama apa yang kalian memisahkan diri dari kaum kalian dengan agama itu? Walam tadkhulu fi dini, kenapa enggak masuk agamaku saja? Waladina ahadin min hadhil umam, dan tidak mau pula mengikuti agama-agama lainnya. Qalat, wa kana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib, dan yang berbicara saat itu, juru bicaranya adalah Ja'far ibn Abi Talib. Faqala lahu ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah, kami ini tadinya kaum jahiliyah. Ini sudah semakin menarik, tapi waktu sudah habis. Nuasil wala naqif. Kayaknya naqif, Ustaz. Ini terlalu menarik, nanti nanggung enggak asik. Iya. Berarti sampai ketika Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya akan berbicara pada Raja Najasyi. Insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.